bertanya kepada Allah, mengapa aku kehausan di tengah kelautan? Haruskah aku bertanya kepada Allah, mengapa aku kelaparan di tengah? Mawar di tangan, tapi melati dalam pelukan.